بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tadi sebelum maghrib. Kita bahas tentang wal haya syu'batu minal iman, bahwa malu itu satu cabang dari iman. Dan malu ini pembahasannya yang dibahas itu oleh para ulama, ada malu yang sifatnya fitrah. Fitrah itu semua orang punya rasa malu secara fitrah. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu akan dicela oleh orang, dia tidak melakukan sesuatu itu. Secara umum manusia itu secara fitrah artinya punya rasa malu. Tapi ada juga yang lebih tinggi lagi, yaitu yang muktasab. Muktasab itu yang diusahakan. Artinya dengan dia melaksanakan kewajiban, ketaatan kepada Allah, maka bertambah malu dia. Ini yang muktasab, yang lebih tinggi. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diumpamakan dalam hadis, dia lebih malu daripada perempuan yang dipingit. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang kalau dilakukan akan mendapatkan celaan. Itu rasa haya, rasa malu. Dan setiap orang harus punya rasa malu, terutama yang muktasab. Dengan semakin dia taat kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, itu ada timbul rasa haya, rasa malu. Artinya melakukan sesuatu yang umumnya dilakukan oleh manusia, dia tinggalkan. Sesuatu hal yang biasa yang akan membawa cela, dia akan tinggalkan. Itu begitu. Hatta dalam masalah permainan, halal permainan itu. Tapi kalau seandainya yang melakukan itu orang yang taat kepada Allah, jelas akan aib. Beda orang awam main sesuatu dengan seorang dai, ada bedanya. Orang yang taat itu terasa dan terlihat perbedaannya. Kalau orang awam melakukan permainan segala macam, bagi nilai masyarakatnya biasa saja. Tapi kalau begitu yang melakukan itu orang yang taat, yang multazim, yang konsekuen, seorang dai, mulai ada perbedaan. Kok ustaz melakukan yang demikian, aib saja. Berarti malunya dia, mestinya dia melakukan ketaatan itu timbul rasa malu yang muktasab, yang diusahakan. Artinya semakin dia mendekat diri kepada Allah, semakin besar rasa malu dia. Artinya dia tidak akan mau melakukan sesuatu yang akan membawa kepada cela, meskipun perbuatan itu pada hakikatnya mubah. Makanya dikatakan dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Ditinggalkan. Nah, kita lanjutkan. Jadi wal haya syu'batun minal iman. Dan al haya ini kata Nabi khairun kulluh, baik semuanya. Wal iyadzu billah, kalau ada orang yang tidak mempunyai rasa haya atau sudah dicabut rasa hayanya oleh Allah, na'udzubillah. Di antara yang membedakan antara manusia dengan binatang, rasa haya, malu. Di antara yang membedakan, di antara sekian banyak yang membedakan, di antaranya haya. Kalau binatang enggak malu. Atau bersubuh tengah jalan dilihat orang banyak, enggak malu binatang. Jadi kalau manusia melakukan demikian, berarti dia sudah dicabut oleh Allah rasa malunya. Kamal hayawan, maka dia seperti binatang. Kita lanjutkan, wa arkanuhu, tentang arkanul iman ini, wa arkanuhu sittah. Wa arkanuhu sittatun. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وأركانه ستة. ركن إيمانية ada 6. Antu mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Antu mina billahi, engkau beriman kepada Allah. wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Artinya beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan beriman kepada kitab-kitabnya. Kutub jamak dari kitab, kitabun, kitabani, kutub. Beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi jamak dari rasul. Beriman kepada rasul-rasulnya. Wa rusulihi wal yaumil akhiri dan beriman kepada yaumul akhir. Wa bil qadari khairi wa syarri dan beriman kepada qadar yang baik dan buruk. Tentang rukun iman ini ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Dulu sudah saya jelaskan, beriman kepada Allah ini mengandung 4 perkara. Bagaimana tuh? Siapa yang bisa jawab? Rukun iman kepada Allah mengandung 4 perkara. Ini saya tanya yang ngaji. Yang saya tanya ini yang ngaji. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara. Yang pertama, na'am, sahih. Itu yang pertama. Yang pertama, al-iman biwujudillah. Beriman kepada Allah mengandung 4 perkara, yaitu pertama, mengimani tentang adanya Allah. Yang kedua, mengimani tentang rububiyah Allah. Ya rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani tentang uluhiyah Allah. Dan yang keempat, mengimani tentang asma wa sifat. Jadi kalau yang pertama, beriman kepada Allah berarti beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman bahwa Allah itu sebagai Rabb, pencipta, pemberi rezeki, pemilik, pengatur alam semesta ini. Yang ketiga, yaitu beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi, uluhiyah. Beriman kepada uluhiyahnya Allah. Uluhiyah Allah artinya Allah satu-satunya yang diibadahi. Jadi bukan sekedar berimanan, tapi dia beriman bahwa Allah satu-satunya yang diibadahi. Selain Allah tidak boleh diibadahi. Dan yang keempat, beriman tentang asma wa sifat. Artinya, nama-nama Allah semuanya baik dan sifat-sifat Allah semuanya tinggi. Jadi tidak sama dengan nama dan sifatnya makhluk. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ini malaikat, tentang beriman kepada malaikat, ya tentunya kita imani apa yang disebutkan. Kita iman bahwa malaikat itu ada. Tapi secara tafsir, rinci, umpamanya yang ditugaskan untuk mengatur hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang mengatur gunung, segala macam. Kita tidak diperintahkan untuk mengimani soal yang begitu. Mesti tahu namanya, tidak perlu. Artinya kita imani bahwa malaikat itu ada. Makhluk Allah yang taat dan diperintah. Yang disebutkan namanya kita imani bahwa itu memang ada nama seperti Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir dan yang lain yang memang disebutkan dalam hadis. Tapi kalau kita katakan semua orang harus tahu namanya, tidak. Tidak harus tahu. Karena malaikat banyak. Bahkan lebih banyak dari manusia. Seperti di Baitul Ma'mur di atas itu, bahwa malaikat itu setiap hari sholat 70 ribu malaikat. Kemudian setelah mereka sholat, keluar, tidak kembali lagi sampai hari kiamat. Datang lagi 70 ribu, setiap hari begitu. Dan malaikat itu besar, mempunyai sayap. Nabi pernah melihat malaikat Jibril dengan bentuknya yang asli, dengan 600 sayapnya menutup langit. Itu malaikat Jibril. Dan malaikat ini diberikan kemampuan juga untuk menyerupai manusia. Malaikat Jibril pernah menyerupai manusia, nanti kita akan bahas di hadis dalil minas sunnah itu setelah ihsan ini. So, iman, ihsan baru dalilnya. Kemudian malaikat ini makhluk yang taat, dan malaikat ini bukan anak Allah. Seperti kaum musyrikin mengakui bahwa malaikat itu anak Allah, anak perempuan Allah. Ini salah. Bahwa malaikat makhluk, makhluk Allah yang diperintahkan, dan dia taat. Semua perintah Allah taat. Arti karena mereka tidak diberikan hawa. Tidak ada hawa. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak seperti kita. Tidak kawin malaikat. Tidak seperti manusia dan jin. Jadi malaikat kita imani bahwa dia makhluk Allah yang taat. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Beriman kepada kitab-kitabnya, kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah. Yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tapi semua kitab itu sudah dirubah. Semua kitabnya. Tidak ada lagi yang asli. Sudah dirubah. Yang tetap terpelihara sampai hari kiamat yaitu Al-Quran. Jadi kalau kita bicara soal kitab-kitabnya, kita imani bahwa itu memang diturunkan kepada para nabi. Tapi sekarang sudah dirubah. Yang tetap kita imani yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran dijamin oleh Allah tetap terpelihara sampai hari kiamat. Bagaimana ayatnya? Naam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9, dilihat itu yang bawa mushaf Al-Quran, dilihat. Kata Allah, inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Jadi Al-Quran tetap terpelihara, baik soal hurufnya maupun soal maknanya, itu semua terpelihara. Bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Itu yang kita ingat, bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian warusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Soal rasul, setiap umat ini diutus seorang rasul. Setiap umat diutus seorang rasul. Kemudian rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Dan tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad. Dan semua rasul yang diutus oleh Allah manusia. Rasul manusia, bukan malaikat. Ini yang perlu diingat, karena ada sangkaan dari orang-orang musyrikin bahwa rasul itu bukan manusia. Dibantah dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Dan rasul yang kita imani bahwa mereka ditugaskan oleh Allah, dan dakwah mereka dakwah tauhid. Soal syariat mereka berbeda-beda. Agama mereka sama Islam, syariatnya berbeda-beda. Dan nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Kalau ada lagi orang yang mengaku adanya Nabi Muhammad, maka orang itu kafir. Seperti Ahmadiyah. Jadi kalau ada orang mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, berarti orang itu kafir. Tidak beriman kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad ini khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. Dan Nabi Muhammad ini sebagai syafi' yang memberikan syafaat. Ya, Sayyidul Mursalin. Kemudian beriman kepada yaumul akhir. Jadi beriman kepada rasul sudah kita bahas. Pada waktu kita bahas tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu antum ingat lagi itu. Di halaman 9, di pertengahan. Itu dikasih garis itu. Tentang makna Muhammad Rasulullah. Itu penting sekali. Penting sekali dikasih garis. Tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah, fa'atu fima amar, tasdiqu fima akhbar, wajtima bima naha anhu wa zajar, wa'alla yu'abadallahu illa bima syara. Kemudian beriman kepada yaumul akhir, dikatakan yaumul akhir karena tidak ada hari lagi sesudah itu. Akhir yang terakhir sudah dalam kehidupan, karena sesudah itu tidak ada hari lagi. Artinya sesudah itu yang ada cuma inna sa'adah wa inna syaqawah, inna ila jannah wa inna ila nar. Entah dia hidup bahagia atau dia celaka. Yang bahagia masuk dalam surga, kemudian yang celaka masuk dalam neraka. Sudah. Tidak ada lagi hari untuk beramal. Jadi kalau sekarang ini hari kita tidak ada hisab, yang ada amal. Nanti pada hari kiamat yang ada hisab tidak ada amal. Sekarang yang ada amal tidak ada hisab. Nanti ada hisab tidak ada amal lagi. Artinya sudah enggak ada amal. Orang mau lakukan apa saja terserah nanti di dalam jannah surga. Makanya dikatakan yaumul akhir, hari yang terakhir. Maka Nabi selalu mengingatkan dalam hadisnya masalah-masalah yang penting, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir. Orang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena di antara yang membuat manusia ini banyak melakukan dosa dan maksiat, di antara sekian banyak sebab, di antaranya mereka kurang mengimani tentang yaumul akhir. Percaya ada yaumul akhir, cuma kadang-kadang hilang ketika dia sibuk, ketika dia bergaul, ketika dia berbuat dosa, hilang. Dia yakin ada yaumul akhir, tetapi tidak tampak seperti yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita ingat bagaimana cerita dalam Al-Quran akibat orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat sekian banyak, dan ayatnya sering dibacakan dalam khutbah Jumat itu, dalam apa, sholat Jumat, seperti surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Ada orang-orang yang amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, jadi siram dengan air yang panas, minum dengan air panas. Nah kalau ingat begitu, orang akan hati-hati tidak mau berbuat dosa. Atau sekian banyak ayat tentang neraka, ngeri sudah kalau kita bicara soal neraka. Nah, hati-hati dia. Makanya sering diingatkan dengan yaumul akhir oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar percaya saya, tapi harus kita imani. Kita buka-buka lagi ayat Al-Quran agar kita sadar. Wabil qadari khair wa syarri, dan beriman kepada kadar yang baik dan yang buruk. Ini dalam masalah kadar, ingat dalam masalah kadar ini ada dua sekte yang sesat. Yang pertama yaitu qadariyah. Yang kedua yaitu jabriyah. Yang pertama qadariyah. Qadariyah ini dia mengatakan bahwasanya manusia itu mempunyai kekuatan, kehendak, keinginan, dan Allah tidak punya campur tangan, tidak ikut campur tentang kehendak dan keinginan manusia. Itu qadar. Qadariyah ini jadinya sesat. Yang sekarang sedang diangkat, ditimbulkan kembali oleh Mu'tazilah qadariyah ini. Paham qadariyah? Dengan mengatakan kalau kita beriman pada qadar, kita akan terbelakang. Padahal ini penting tentang qadar. Kemudian yang sesat lagi dalam qadariyah ini yaitu kelompok jabriyah. Jabriyah ini dia mengatakan bahwa manusia ini majbur, terpaksa dan dipaksa oleh Allah. Jadi seorang melakukan sesuatu itu bukan karena kehendaknya, kehendak Allah. Sampai berbuat dosa dan maksiat itu bukan kehendak dia, tapi kehendak Allah. Dua-duanya sesat. Jabriyah sesat, qadariyah dan sesat. Dan ini bahaya. Qadariyah dengan jabriyah ini dua-duanya berbahaya, dua-duanya sesat. Maka dalam masalah ini kita mengikuti pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Dalam masalah kehendak, manusia ini punya kehendak, punya keinginan. Tapi yang perlu diingat bahwa kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Manusia punya kehendak, punya keinginan. Tapi ingat, kehendak manusia dan keinginan manusia tidak lepas daripada kehendak Allah. Seperti Allah berfirman, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu mempunyai keinginan atau kehendak melainkan dengan kehendak Allah. Tidak lepas. Nah, cuma mereka ini yang jabriyah dan qadariyah ini merasa dia punya kekuasaan. Jabriyani, Qadariyani sedang dihidupkan sekarang ini oleh beberapa kelompok. Jadi dia katakan tidak perlu iman kepada Qadar. Jadi Qadar itu tidak ada. Menafikan Qadar dalam artian kalau dia yakin bahwa iman itu cuma dia, Qadar tidak ada, berarti dia kafir. Karena ini rukun iman. Salah satu diingkari, rukun iman yang satu dia diingkari, maka orang itu kafir. Kecuali kalau dia punya pemahaman lain. Dia imani Qadar, cuma pemahamannya beda. Tidak dikatakan dia kafir. Bisa dikatakan dia mubtadi, ahli bid'ah. Bisa juga dikatakan fasik atau yang lainnya. Tapi tidak dikatakan kafir. Kalau dia mengatakan, saya beriman kepada Qadar, cuma penafsirannya begini. Berbeda dengan penafsiran ahli sunnah wal jamaah. Tidak dikatakan dia kafir. Tapi dia termasuk mubtadi, ahli bid'ah, sesat. Kemudian, di dalam masalah Qadar, ini pembicaraan saya singkat aja ya, karena panjang, pembicaraan masalah Qadar ini panjang. Dan perlu waktu tersendiri soal masalah Qadar. Adalah masalah Qadar ini, disebutkan khairihi wa syarih, tentang Qadar, itu Allah menyebutkannya, Nabi Muhammad menyebutkannya dengan khairihi wa syarih. Qadar itu ada yang baik, ada yang buruk. Kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan rezeki. Itu yang baik. Tapi kita harus imani juga yang buruk. Kita jatuh dagang, anak kita sakit, keluarga kita ada yang meninggal, segala macam. Ini qadar Allah. Dan ingat bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, di langit, di bumi, antara keduanya, semua tidak lepas daripada qadar Allah. Hatta antum duduk di tempat ini tidak lepas daripada qadar Allah. Allah sudah tentukan sebelum kita lahir ke dunia. Allah sudah tentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun. Sebelum diciptakan langit dan bumi, sudah ditulis semua qadar makhluk ila yaumil qiyamah. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, itu sudah ditulis semuanya. Tidak ada satupun yang terluput. Semuanya sudah tertulis. Tidak ada satupun yang terluput. Tetapi ingat bahwa manusia tidak tahu soal masalah ini. Maka dikatakan qadar itu sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Manusia disuruh untuk berusaha. Ketika masalah ini disebutkan oleh Nabi di depan para sahabat, ya Rasulullah, kalau semuanya sudah ditulis, buat apa kita beramal? Afala nattaqil ya Rasulullah? Kata Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramalah kalian, berbuatlah kalian, karena semua sudah dimudahkan menurut apa yang Allah mudahkan atasnya. Kemudian Nabi membacakan ayat, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dalam surah Al-Lail, surah Al-Lail. Wallahi jaya'sya itu dibacakan. Adapun orang yang akta, dia memberikan, wattaqa bertakwa, dan dia membenarkan, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang mudah. Adapun orang yang mendustakan, kemudian dia bakhil, artinya wa'aman bakhila wastagna, dia bakhil, merasa cukup, dan mendustakan yang hak itu, maka akan dimudahkan dia ke jalan yang sulit. Ini tentang masalah ini, bahwa semuanya tidak ada yang terliput. Cuma kita imani bahwa qadar itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau seandainya kita sebagai muslim, sebagai mukmin, menimpa kita qadar yang buruk kepada kita, ingat bahwa Allah mengendaki kebaikan. Kita tidak tahu, mungkin bagi kita terasa buruk, tapi ingat hikmahnya besar. Seperti ada orang yang anaknya meninggal dunia, terasa uangnya hilang, kemudian dia terkena penyakit, anaknya meninggal. Sepertinya buruk bagi dia. Tapi tentunya dia tidak tahu apa di balik itu kehendak Allah. Tidak ada yang tahu. Makanya soal kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam wajah itu, dalam doa itu, Nabi membaca, yasyarru laysa ilaika. Semua kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepada engkau, ya Allah. Tidak bisa. Jadi tidak bisa kita menisbatkan kejelekan. Karena manusia berbuat, meskipun sudah ditakdirkan Allah, tidak lepas daripada asbab. Sebab dan musabab. Seperti orang bodoh, ada sebabnya karena dia tidak belajar. Ini nggak bisa kita melepaskan sebab demi sebab. Sebab itu ada. Meskipun semua itu tidak lepas daripada takdir Allah. Tetapi manusia tidak tahu tentang itu. Jadi manusia harus beramal. Dan orang tidak bisa beralasan dengan qadar. Tidak bisa. Untuk masalah mafa'id boleh. Tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Jadi untuk qadar, qadar yang buruk ini, orang beralasan dengan masalah mafa'id boleh, musibah. Umpamanya ada anak lahir dalam keadaan buta atau pincang. Ini qadar Allah. Ini sudah Allah tentukan begini. Tapi untuk ma'ayib tidak boleh. Ma'ayib yang celak. Umpamanya, saya enggak sholat ini, ya kehendak Allah, qadar Allah. Tidak bisa. Saya berzina ini, ya kehendak Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena Allah sudah larang dalam Al-Quran. Nabi sudah larang dalam sunnah. Jadi untuk ma'ayib boleh kita katakan qadar Allah seperti ini. Karena musibah. Anak kita meninggal, kemudian cacat, ini, itu. Ini qadar Allah. Tapi kalau untuk ma'ayib tidak boleh. Orang berjudi, ya qadar Allah saya berjudi. Tidak bisa. Ini harus kita perhatikan. Ya, tentang masalah qadar. Saya katakan tadi pembelian qadar itu panjang. Itu saya singkat saja tentang biar masalah qadar. Jadi kita harus imani yang baik dan yang buruk. Jadi jangan cuma yang baiknya saja. Yang buruk juga harus kita imani. Ya, seperti di antara antum ada yang kemarin ingin berangkat pergi haji. Sudah berusaha segala macam. Ternyata tidak berangkat. Ya imani. Itu qadar yang buruk bagi kita, kita imani. Tentunya ada sebabnya. Inna itu kesalahan kita sendiri karena terlambat, mungkin karena kesalahan yang lain, mungkin ada pihak yang tidak senang kepada Islam. Dan yang lainnya, tapi itu kita imani buruk bagi kaum muslimin. Dan itu semuanya dengan sebab perbuatan manusia. Dan tidak lepas daripada kehendak Allah. Sekarang dalilnya. والدليل على هذه الأركان الستة والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى dan dalil tentang rukun yang enam ini, artinya rukun iman yang enam ini, dalil atas rukun iman yang enam ini yaitu firman Allah Ta'ala tentang ayatnya nanti bisa dicek lagi dalam surah Al-Baqarah 177 yang bawa mushaf Al-Quran dilihat itu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Bukannya kebaikan itu antuallu engkau hadapkan atau kamu hadapkan atau kalian hadapkan, bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wujuhakum wajah kalian. Jadi bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian qibalal masyriq ke arah timur, wal maghribi ke arah barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yawmil akhir, dan beriman kepada yawmil akhir, wal malaikati, dan beriman kepada malaikatnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitabnya, wan nabiyyin, dan kepada nabi-nabinya. Jadi bukannya kebaikan itu engkau menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu beriman kepada Allah, kemudian kepada yang akhir, malaikat, kita benar. Ini dalil dan rukun iman. Ini disebutkan lima saja. Iman kepada Allah, yang akhir, malaikat, kitab, dan nabi. Qadar tidak disebutkan. Maka dibawakan di bawahnya, وَدَلِيلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dari tentang qadar itu firman Allah Ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah dengan qadar. Dan tentang masalah qadar ini pembicaraannya saya katakan tadi panjang, dan tentang masalah qadar, kalau ada orang yang berkeyakinan tentang qadar seperti pemahaman qadariyah, ya, artinya bahwa qadar itu tidak ada, umpamanya begitu dia mengatakan, dan kita tidak beriman bahwa Allah punya kehendak. Dia mengatakan bahwa kehendak itu kehendak saya, keinginan saya. Nah, yang demikian ini berarti pemahaman dia atau fikrah dia, i'tiqad dia, udah i'tiqadnya qadariyah. Sedangkan qadariyah kata Nabi, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu, aliran qadariyah itu majusinya umat ini. Jadi tidak ringan tentang masalah ini. Jadi orang yang mengatakan bahwa tidak ada qadar, karena ayatnya cuma 5 disebutkan qadar itu tidak ada. Atau kalau dia mengatakan qadar itu membuat kita ini terbelakang beriman kepada qadar, dia ingkari tentang qadar itu sehingga sama dengan pemahaman qadariyah, maka terkena pada sabda Nabi bahwa qadariyah itu merupakan majusinya umat ini. Kalau orang qadariyah seperti itu, kata Nabi apa? Apabila mereka sakit, jangan kamu jenguk mereka. Kalau mereka meninggal dunia, jangan kamu antarkan jenazahnya. Ini tentang qadariyah. Kalau ada orang yang berpaham demikian, itu paham qadariyah. Waliyadu billah. Ya, sampai di sini dulu kajian kita tentang martabat as-saniyah. Yang kedua tentang masalah iman. Ya, mungkin kita kaji ini bukan soal banyaknya, sedikit tapi kita paham. Kemudian kita ulangi lagi di rumah, kita pahami, sebab nanti selesai. Kalau kita tidak paham, maka sia-sia nantinya. Kita berusaha bagaimana supaya yang sedikit ini, tiap pertemuan ini bisa kita pahami. Yang tidak bisa atau yang belum tahu atau belum paham bisa ditanyakan. Maka saya kasih waktu 10 menit atau 15 menit itu untuk tanya jawab yang belum paham. Jadi materi yang kita kaji dulu ditanyakan, baru nanti materi yang umum yang keluar materi ini ditanyakan, sehingga tidak keluar. Karena yang dari pekan-pekan yang lalu pertanyaannya banyak yang keluar, lebih banyak masalahnya masalah fikih ya, masalah sholat. Padahal kajian kita tentang masalah akidah. Artinya ini dulu kita bahas, baru setelah itu kita tanya jawab yang lain. Ya, kajiannya cukup sampai di sini.